Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari. Dan kita memasuki bab yang ke-14 dari Kitabul Iman. Di bab yang ke-14, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah bab yang bab, man karihan ya'uda fil kufr, kama yakrahu an yulqa fil nar, minal iman. Bab, kebencian seseorang untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana kebencian jika dia dilemparkan ke dalam api, itu merupakan bagian dari iman. Dan kita lihat dalil yang menunjukkan masalah ini. Kita membaca hadisnya. Qala rahimallahu ta'ala haddasana Sulaiman ibn Harb qala haddasana Syu'bah wa Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam Amiru Mina fil hadis an Qatadah wa Qatadah ibn Da'amah an Anas radiyallahu ta'ala an anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala thalathun man kunna fi wajada halawatat iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah wa man yakrah an ya'uda fil kufr ba'da id anqadahu Allah kama yakrahu an yulqa fil nar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara barang siapa terdapat padanya atau pada seseorang tiga tersebut, dia akan mendapatkan dan merasakan manisnya iman. Yang pertama, barang siapa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang selainnya. Dan yang kedua, barang siapa yang mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, barang siapa yang benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana membencinya kalau dia dilemparkan ke dalam api. Dan di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita bisa mengambil faedah tentang pentingnya tiga perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Wajib bagi kita semuanya untuk menanamkan pada diri kita tiga perkara yang mulia ini. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari yang selainnya. Dan ini merupakan tuntunan yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para nabi sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan kisah para nabi, kita akan melihat contoh-contoh dari mereka yang sangat mulia. Misalnya Abul Anbiya dan Imamul Muwahidin Khalilur Rahman Ibrahim Alaihi Salatu Wasallam, bagaimana beliau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala-galanya, sampai beliau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala di atas anak dan istrinya, bahkan orang tua dan juga kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika Allah perintahkan untuk menyembelih putranya, yang Allah sebutkan kisahnya di surah As-Saffat, beliau berkata kepada putranya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai putraku, aku bermimpi, dan mimpi para nabi sudah kita katakan adalah wahyu, bahwasanya aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Kemudian Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, putra yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satajidun insya'allahu minas sabirin, engkau akan dapatkan diriku insya'allah termasuk orang-orang yang sabar. Pada Nabi Ibrahim adalah, atau Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim yang sangat beliau cintai. Dan perintah itu datang tatkala Nabi Ismail AS balagh sa'i, mencapai usia yang sudah bisa membantu orang tuanya, meringankan beban orang tuanya. Akan tapi tatkala diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihnya, maka beliau lebih kedepankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sembelih putranya, sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyembelih sebagai pengganti putranya Al-Kabsh, itu domba. Kemudian juga kita bisa lihat bagaimana ketaatan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam ketika mendengar perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada ayahnya, beliau pun taat. Ya abati falma tu'mar, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebelumnya Nabi Ibrahim ketika Ismail masih bayi, Nabi Ibrahim membawa Ismail dan ibunya dari Syam ke Mekah. Di Mekah, di tempat yang pada saat itu tidak ada penghuni siapapun, di lembah Mekah, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar bersama putranya Ismail yang masih bayi. Dan beliau hanya dibekali, atau keduanya dibekali Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan sekeranjang kurma dan air. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya. Dan Hajar alaihissalam ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan beliau bersama putranya yang masih bayi, beliau bertanya kepada suaminya Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah memanggil beberapa kali dan Nabi Ibrahim tidak menoleh, kemudian dipanggil ya Ibrahim. Kemudian beliau berkata, Allah ya'muruka bihada, wahai Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkanmu dengan hal ini. Maka Nabi Ibrahim menoleh dan mengisyaratkan iya. Maka Hajar alaihissalatu wassalam mengatakan, idan la yudayi'un Allah, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Syahidnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan Hajar dan putranya. Padahal Hajar dan putranya Ismail alaihissalatu wassalam sangat dicintai sekali Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu pula bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berlepas diri dari ayahnya dan kaumnya. Allah sebutkan di banyak tempat dalam Al-Quran, di antaranya ayat qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladina ma'ah id qali qaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wa baghdahu abada hatta tu'minu billahi wahdah. Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya dan kaumnya yang mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berlepas diri sampai katanya hal tersebut beliau lakukan untuk selama-lamanya kecuali kalau mereka bertaubat dan tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua menunjukkan tauhid yang sangat kuat, menunjukkan Nabi Ibrahim mencintai Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala-galanya. Dan juga merupakan teladan bagi kita semuanya, wajib bagi kita kalau kita ingin merasakan manisnya iman, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari semuanya, sampai dari diri kita sendiri. Dan kecintaan Allah dan Rasulnya seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, berpegang teguh dengan ajaran Islam, Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salafus saleh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan juga yang kedua, bagi yang ingin merasakan manisnya iman, hendaknya ketika mencintai seorang tidaklah mencintainya kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kata Nabi sallam, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqur al-iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah merupakan tali keimanan yang paling kuat. Ini pun hendaknya kita tanamkan pada diri kita. Cinta dan benci kita jangan sekali-kali dikarenakan dunia. Jangan sekali-kali kecintaan kita karena diberi, atau kebencian kita karena kita tidak diberi oleh seseorang. Cinta dan benci harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang telah kita lalui, di hadis yang sama di bab sebelumnya, itu di bab yang ke-9, Al-Hafidz rahimahullah taala menukil atsar Yahya bin Mu'ad tentang makna mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala, itu al-hubbu fillah. Kata Yahya bin Mu'ad rahimahullah taala, qadul hubbi fillahi azza wa jal alla yazida bil bir wa la yanqusu bil jafa. Tanda seorang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertambah dengan kebaikan saudaranya, seperti kita contohkan dengan pemberian saudaranya atau kebantuan yang dia berikan kepada kita, dan tidak berkurang dengan jafa, dengan hal yang tidak dia sukai dari saudaranya, karena dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik dia memberi atau tidak memberi, membantu atau tidak membantu, kalau dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama sunnah Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salafus saleh, maka wajib bagi kita untuk mencintainya. Itu tanda cinta kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seorang cinta dikarenakan dia diberi atau dibantu, dan benci karena dia tidak diberi atau tidak dibantu, ini menunjukkan cintanya dikarenakan dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dan syahid dari bab ini, man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah kama yakrahu an yulqa fin nar. Seseorang benci kalau kembali kepada kekufuran. Itu setelah dia mendapat hidayah Islam, diselamatkan dari kekufuran, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia membenci kalau dilemparkan ke dalam api. Tentunya tidak ada seorang pun yang ingin kalau dirinya dilemparkan ke dalam api. Maka hendaknya dia pun tidak menginginkan untuk kembali ke kekufuran setelah Allah selamatkan dari kekufuran tersebut, setelah mendapat hidayah dari Islam, dengan Islam. Bahkan seandainya dia dihadapkan dengan dua pilihan, imma dia tetap berpegang dengan keislamannya tapi dia dilemparkan ke dalam api, atau dia melepaskan keimanannya dan dia selamat dari ancaman tersebut, maka dia akan lebih memilih untuk tetap berpegang dengan keislamannya, dengan keimanannya. Dan Nabi pun berwasiat dengan sebut kepada umatnya, la tusyrik billah, janganlah kamu mengikuti Allah Subhanahu wa taala, wa in qutilta wa hurikta, atau qutilta wa hurikta, sekalipun kamu harus dicincang atau dibakar, jangan sekalipun kamu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segalanya, dan mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala dan teguh di atas at-tauhid, agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alu ta'ala min fadli. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan sekarang kita masuk ke bab yang ke-9 dari Kitabul Ilm. Dan materi ini materi yang sangat penting sekali. Itu materi tentang kitabatul ilm, menulis ilmu. Ilmu yang telah kita dapatkan perlu dijaga. Dan para ulama telah menyebutkan perkara dalam kitab-kitab yang mereka tulis yang berkaitan dengan adab talabil ilm. Di antara adab talabil ilm yang harus diperhatikan adalah siyanatul ilm, menjaga ilmu yang telah kita dapatkan. Dijaga dengan cara dihafal. Ini perkara yang sangat penting dalam menuntut ilmu. Membaca, mendengar, menelaah ilmu yang ingin kita pahami. Kemudian setelah itu, setelah kita dapat memahaminya, kita menghafalnya. Ini termasuk menjaga ilmu. Kemudian selain dihafal, ilmu pun harus dijaga dengan kitabah, dengan ditulis. Karena seperti dikatakan, yang namanya hafalan itu khawan. Hafalan seseorang itu sangat cepat sekali untuk terlupakan. Tentunya kalau lupa berarti ilmu kita telah hilang yang telah kita berusaha untuk mendapatkannya. Oleh itu para ulama mendorong kita untuk menjaga ilmu kita selain dihafal juga ditulis. Sehingga kita pada suatu saat kita lupa, kita bisa mengembalikan hafalan kita dengan kembali kepada catatan yang telah kita catat. Dan ketika kita belajar ada thalabil ilm, sebagian ulama menyebutkan dua bait yang insyaallah bermanfaat. Para thalaba ditulis, besok insyaallah dihafal. Dan insyaallah sebagian sudah hafal karena baitnya masyhur. Yaitu al ilmu sayyidun wal kitabatu qaidun. Badin tulis semuanya. Al-ilmu saydun wal-kitabatu qaiduh. Kata penyair, al-ilmu sayd. Ilmu itu bagaikan sayd, bagaikan hewan buruan yang ingin kita dapatkan. Kita seperti pemburu, pemburu hewan buruan. Maka seorang talibu ilm ketika mencari ilmu, ilmu yang sedang kita cari seperti sayd, seperti hewan buruan. Wal kitabatu qaiduh, dan kitabah itu menulis ilmu merupakan qaid, sebagai pengikat untuk ilmu yang sudah kita dapatkan. Kalau kita mendapatkan hewan buruan, jangan ketika sudah kita tangkap kita lepas, maka kita akan lari hewan tersebut. Kata ikat, sudah kita dapat kita ikat. Wal kitabatu qaiduh, dan mengikat ilmu dengan ditulis. Qaid suyudaka bil hibalil wathiqah, karena ikat hewan-hewan buruan yang telah kamu dapatkan bil hibalil wathiqah, dengan tali yang kuat. Itu jaga ilmu yang telah engkau dapatkan dengan penjagaan yang baik, itu dengan ditulis. Kan dijaganya itu dengan dicatat. Kemudian di bait yang kedua, faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Termasuk kedunguan seseorang atau termasuk kedunguanmu an tasila ghazalatan, ketika engkau sudah berhasil mendapatkan gozalah, mendapatkan kijang yang termasuk anfas dari hewan buruan. Anfas suyud diantaranya adalah gozalah. Termasuk kedunguan seseorang ketika dia sudah mendapatkan kijang sebagai hewan buruannya. Watatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Kemudian setelah didapatkan, dia lepaskan katanya hewan atau kijang tersebut. Tentunya kalau dilepas, dia akan lari, akan lari. Begitu pula termasuk kedunguan seorang talibul ilm, ketika sudah mendapatkan ilmu, kemudian dia tidak jaga dengan cara mencatat ilmu tersebut. Ini dua bait yang insya Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa menghafalnya. Al-ilmu sayyidun wal-kitabatu qaidu, qaid suyudaka bil himalil wathiqah. فَمِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ تَصِيدَ غَزَالَةً وَتَتْرُكَهَ بَيْنَ الْخَلَائِقِ طَالِقًا. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Abdul bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كِتَابَةُ الْعِلَمِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Abu Dawud Zaki, nama Hasan bin Sulaiman Ibnu Al-Ash'ath, Abu Dawud As-Sijistani, Sahih Sunan. Qala haddatsana Musaddad. Musaddad Ibnu Man Ahmad. Musaddad syekhnya Abu Dawud As-Sijistani dan juga syekhnya Imam Bukhari yang sering kita lalui. Musaddad Ibnu Man Dzulqarnain. Musaddad al-Musarhad Ahsan. Wa Abu Bakar ibn Abi Shaybah. Selain dari Musaddad, Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Bakar ibn Abi Shaybah. Muhammad indak. Abu Bakar ibn Abi Shaybah, siapa namanya Muhammad? Abdul Rahman bantu. Siapa namanya? Ahsanta, Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shaybah. Qala akhbarna Yahya. Musaddad an Yahya sudah kita ketahui. Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah ta'ala. An Ubaidillah ibn al-Akhnas an al-Walid ibn Abdillah ibn Abi Mughith an Yusuf ibn Mahik an Abdillah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhumah. Qala kuntu aktubu kulla shay'in asma'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdah. Fanahatni Quraysh wa qalu ataktubu kulla shay'in tasma'u wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bashar yatakallamu fil ghadabi wa ridha. Famsaktu anil kitab fadakartu dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa'awma bi isbi'ihi ila fi. فقال اكتب فوالذي نفسي بيدي ما يخرج منه الا حق. Hadis yang sangat bermanfaat bagi seorang talibul ilm yang berkaitan dengan masalah kitabatul ilm. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam aku biasa menulis semua yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menulis semua yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uridu hifdah. Aku ingin menghafal apa yang aku tulis tersebut. Semua yang beliau dengar dari Nabi sallallahu dan ingin beliau hafal, beliau tulis. Ini adab yang patut kita teladani dalam belajar. Ketika kita mendapatkan faedah ilmiah, maka hendaklah kita berusaha memahami dengan baik faedah tersebut. Kemudian kita tulis. Tentunya setelahnya kita hafal. Kita tulis, kita hafal. Dan kalau dia sudah bisa menulis dan menghafalnya, berarti ilmu terjaga dengan dua penjagaan, dhabtus sadr wa dhabtul kitabah. Terjaga dengan hafalan dan juga terjaga dengan kitabah. Dan kelebihan menjaga ilmu dengan kitabah, kalau kitabah itu tidak berubah. Berbeda dengan hafalan. Seperti tadi disebutkan dari sebagian ulama, katanya al-hifd khawan. Yang namanya hafalan, dan itu berbeda-beda satu dari yang lainnya. Setiap orang memiliki hafalan yang berbeda, tapi aslinya al-hifd khawan. Yang namanya hafalan itu sangat cepat sekali terlupakan. Illa man rahimahullahu ta'ala. Maka hendaknya dia menjaga atau mendampingi hal tersebut dengan kitabah. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia seorang sahabat yang mulia. Sampai Abu Hurairah mengatakan, katanya tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalannya atau hadisnya dariku. Aku adalah orang yang paling banyak hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa ma kana min Abdullah bin Amr bin As, kecuali katanya Abdullah bin Amr bin As. Fa innahu yaktub wa la aktub. Karena dia lebih banyak dariku karena dia menulis, sedangkan aku tidak menulis. Kemudian kata Abdullah bin Abdullah radhiyallahu anhu, fanahadni Quraisy. Hal tersebut katanya dilarang oleh orang-orang Quraisy. Beliau termasuk dari orang Quraisy. Wa qalu, orang Quraisy berkata kepadaku, engkau menulis semua yang kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia. yatakallam fil ghadab wa ridha, yang mana yang manusia berbicara tatkala dalam keadaan marah dan dalam keadaan tenang. Faham sahabat kita, maka ketika dinasihati oleh orang-orang Quraisy, aku berhenti dari menulis apa yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian saat itu aku sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang terjadi. Itu aku tadinya menulis setiap yang kau ucapkan ya Rasulullah, kemudian aku hentikan tersebut dikarenakan perkataan orang-orang Quraisy. Maka Nabi mengatakan, "Uktub, tulislah olehmu fa walladhi nafsi biyadi ma yakhruju minhu ila haqq, demi zat yang jiwaku berada di tangannya." Selain Nabi mengisyaratkan kepada lisannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Maka Abdullah pun kembali melakukan apa yang semula beliau lakukan, mencatat apa yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, hadza haditsun sahih rijalu rijalu sahih ila al-Walid ibn Abdullah wa qad wasaq ibn Ma'in al-hadits akhrajahu Imam Ahmad rahimahullah taala fa qala hadatsani Yahya ibn Sa'id an Ubaidillah ibn Akhnash bih بذلك السند وأخرج الدارمي فقال رحمه الله تعالى أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد بن أخنس به selanjutnya beliau menyebutkan hadis Al-Fatan ibn Asim, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.